إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها الإخوة para pendengar Roja yang berbahagia, kita melanjutkan kajian ilmu usulil bidah dan kita masuk kepada fasal yang ke-8, yaitu mengenai pembahasan bid'ah hakikiyah dan bid'ah idhafiyah. Telah kita pelajari dahulu bahwa yang namanya bid'ah itu semuanya sesat. Tidak ada istilah bid'ah hasanah, karena bid'ah hasanah itu sendiri ya akhi tidak mempunyai definisi yang jelas hasanah menurut siapa. Karena yang namanya kebaikan itu adalah yang dipandang oleh Allah dan Rasulnya baik, dan keburukan itu yang dipandang oleh Allah dan Rasulnya buruk, bukan menurut kacamata masing-masing. Sebab ya Fir'aun sendiri menganggap perbuatannya baik. Kalaulah kebaikan itu menurut kacamata masing-masing, tentu akan hancurlah agama ini. Nah, bid'ah yang sesat ini dibagi-bagi lagi oleh para ulama dari sisi macam-macamnya. Dari sisi asal-muasalnya, bid'ah terbagi menjadi dua, yaitu ada al-bid'ah al-haqiqiyah dan ada bid'ah idhafiyyah. Yang dua-duanya sesat. Al-Imam Syatibi dalam kitab Al-Itisam ya menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan bid'ah haqiqiyah. Kata beliau, "Innal bid'ah al-haqiqiyah هي التي لم يدل عليها دليل شرعي لا من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا استدلال معتبر عند أهل العلم لا في الجملة ولا في التفصيل." Ya, kata beliau, yang namanya bid'ah hakikiyah yaitu yang tidak ditunjukkan oleh dalil syariat, baik dari Al-Quran ataupun dari sunnah atau dari ijma', tidak juga ya pendalilan yang diterima oleh para ulama baik secara global maupun secara rinci. Ya, jadi bid'ah hakikiyah itu apa? Itu ya suatu ibadah yang sama sekali tidak ditunjukkan oleh dalil syariat, baik dari Al-Qur'an, sunnah atau ijma, tidak pula pendalilan yang diterima oleh para ulama. Ya. Perhatikan ya, pendalilan yang tidak diterima oleh para ulama, karena ada terkadang ada orang yang berdalil dengan hadis, ternyata dari sisi pendalilannya cacat, dalam artian tidak benar. Ya, seringkali kita berikan contoh-contoh ya, orang-orang yang berdalil dengan dalil, ternyata dalil tersebut tidak ada satupun para sahabat, para ulama yang memahami demikian. Ya, sudah kita berikan contoh mengenai pendalilan orang-orang Islam liberal, ya orang-orang liberal yang membolehkan plural, katanya agama semua itu sama, dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah, innal ladhina amanu, sampai akhirnya. Ya, dalilnya jelas sahih dari Al-Quran, tapi pendalilannya yang tidak benar. Ya, sebab ayat itu sama sekali tidak menunjukkan bahwa seluruh semua agama sama. Kenapa? Karena ayat yang lainnya menunjukkan akan kafirnya Yahudi dan Nasrani, dan Rasulullah SAW sendiri tegas bahwa Yahudi dan Nasrani yang tidak mau mengikuti ajaran Rasulullah pasti ia masuk ke dalam api neraka. Nah, ini ya. Jadi bid'ah yang hakiki itu adalah yang tidak ditunjukkan sama sekali oleh dalil-dalil syariat. Ya, tidak dari Al-Quran, tidak dari sunnah, tidak dari ya, kesepakatan para ulama, tidak pula pendalilan yang diterima oleh para ahli ulama. Ya, baik secara global maupun secara rinci. Kata beliau, walidzalika summiyat bid'ah. li'anna syai'un mukhtara'un ala ghairi misarin sabiqin. Ya, makanya itu disebut bid'ah. Kenapa? Karena itu sesuatu yang diada-adakan yang sebelumnya tidak ada. Wa in kana al-mubtadi'u ya'ba an yansuba an yunsaba ilaihi al-khuruj an syar'i. Walaupun kata beliau, orang yang melakukan bid'ah tadi enggak mau dinisbatkan bahwa ia keluar dari syariat. Tentu ya, kalau misalnya kita berkata kepada orang tersebut, "Eh, kamu sudah keluar dari syariat." Apa? Pasti dia akan marah. Ya, enak saja, ya. Saya ini ya beribadah kepada Allah. Ya. Padahal setelah kita periksa, setelah kita lihat, ternyata tidak sama sekali ditunjukkan oleh dalil dari Al-Quran, tidak pula dari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak pula dari ijma ataupun pendalilan yang dianggap oleh para ulama. Ya, bagaimana ia akan mau dinisbatkan keluar dari agama, dari apa, dari syariat? Idh huwa mudda'in annahu dakhilun bimastumbito tahta muqtadal adillah. Ya, sementara dia mengklaim bahwa dia sudah beristimbat, ya, sesuai dengan yang ditunjukkan oleh dalil, katanya. Saya juga punya dalil, Mas. Enak saja. Ya, ini dalilnya. Akan tetapi ternyata setelah diperiksa, ya, lakinna tilka da'wa ghairu sahihah. Ternyata pendalilannya, klaimnya tersebut tidaklah benar. Terkadang ada orang, ya, menganggap dia di atas dalil. Ternyata bukan dalil. Iya, sahih. Ya. Ternyata bukan dalil dari Al-Qur'an atau dalil yang bisa dijadikan hujah bagi dia. Telah kita bahas pada pembahasan kemarin, ikhwatul Islam. Ya, ada orang berhujah dengan dalil yang sifatnya umum, tapi kemudian dibawakan kepada perbuatan dia yang sifatnya khusus, padahal dalil itu tidak menunjukkan kepada hal itu. Ya. Ya, ada orang yang mengatakan misalnya, "Ayo kita sholat ya rawatib berjamaah." Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian 27 kali lipat." Akhirnya apa yang terjadi, dia anggap itu dalil. Bolehnya sholat rawatib berjamaah, bolehnya sholat duha berjamaah, bolehnya sholat tahiyat masjid berjamaah. Kita katakan ini adalah dalil yang alil, ya, yang berpenyakit. Kenapa? Hadisnya sahih, tapi pendalilan dan pemahamannya tidak benar. Itu kan dia menganggap bahwa di atas dalil, saya punya dalil, Mas. Tapi ternyata pendalilannya tidak benar. Sebab tidak pernah kita ketahui praktek dari Rasulullah dan para sahabat dan tabi'in, juga para ulama setelahnya. Kalau mereka, kalau sholat tahiyat masjid itu berjamaah, tidak ada sama sekali. Nah, ini ikhwatul Islam. Ini namanya pendalilan yang berpenyakit. Ya. Maka dari itulah, terkadang orang yang berbuat bid'ah begitu, dia menganggap saya juga punya dalil, katanya. Dia beranggap, mengklaim bahwa dia juga hasil istimbat dari apa yang ditunjukkan oleh dalil. Ternyata setelah dinilai dengan kacamata syariat dan kaidah-kaidah agama ini, pendalilannya tersebut ya berpenyakit, bahkan tidak benar. Ikhwatul Islam. Nah, ini ya bid'ah hakikiyah. Artinya yang sama sekali tidak ada asal-usulnya dari syariat. Ya, tidak sama sekali ada asal-usulnya dari syariat kita ini. Seperti apa, ya akhi, banyak sekali ya di masyarakat kita yang sifatnya bid'ah hakikiyah. Ya. Al-Imam Al-Makrizi berkata bahwa perayaan seperti perayaan kelahiran Rasulullah itu baru muncul pada tahun 362 Hijriah. Itu yang mengadakan pertama kali adalah dari kalangan Banu Fatimiyah, ya, Banu Ubaid Al-Qaddah. Ya, mereka adalah Syiah yang ekstrim. Berarti itu tidak pernah ada di zaman Imam yang empat atau di zaman sebelumnya, yaitu Imam para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Berarti itu baru diada-adakan. Ya. Demikian pula di antara adzan dan qomat, terkadang kita lihat di masjid-masjid begitu ramai, ya, menyanyikan berbagai macam nyanyian-nyanyian, baik sebelum sholat atau baik sebelum adzan maupun setelah adzan. Dan itu baru muncul pada tahun 700-an Hijriah, ya, yang diadakan oleh salah seorang ahli ibadah di kota Damaskus pada waktu itu, yang kemudian pada waktu itu hanya dikhususkan hari Jumat sebelum sholat Jumat, tapi kemudian menjadi sebuah kebiasaan setiap kali muadzan. Dan banyak lagi akhi, kalau kita hitung satu-satu terlalu banyak. Sebatas mengingatkan, mungkin orang ya berpendapat begini, ah ya dari dulu orang tua saya saja enggak pernah ada yang mengingkari kok. Ya kiai-kiai dahulu saya juga enggak ada yang mengingkari. Ya. Tentu kalau perkataan demikian harusnya kita berpikir, ya bapak kita, kiai kita, nenek kita, kakek kita itu hidup tahun berapa? Ya, sementara para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama, imam yang empat itu duluan mana? Kalau masalah duluan ya duluan mereka gitu kan. Kok anehnya di zaman sahabat tidak ada, tabi'in tidak ada, tabi'ut tabi'in, imam empat pun tidak ada yang melakukan. Baru ada pada zaman nenek moyang kita, misalnya nenek-nenek kita. Ya. Kalau masalah seperti itu kita tentu akan berpikir, dan harusnya kita juga berpikir. Ya. Atau apakah mungkin nenek-nenek kita lebih tahu dari para sahabat, dari para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, daripada para imam yang empat yang telah mendahului kita semuanya. Mereka hidup di awal-awal zaman Islam. Nah ini ikhwatul Islam sebagai sebuah bahan atau wacana pemikiran kita. Nah ini disebut dengan bid'ah haqiqiyah. Ada lagi yang disebut dengan bid'atun idhafiyyatun. Apa itu bid'ah idhafiyyah? Dikata al-imam Syatibi, fahiyallati laha syaibatan. Ia mempunyai dua cabang. Ihdahuma, cabang yang pertama dari satu sisi, laha minal adillati muta'allakun. Dia punya dalil yang bisa dijadikan gantungan. Ya, artinya ada asalnya dari syariat dari satu sisi. Wal ukhra, dari sisi lain, laisa laha muta'allakun, ternyata tidak ada dalil yang bisa dijadikan gantungan, ya, artinya tidak ada asalnya. Ya, mungkin kalau kita bisa jelaskan lebih jelas lagi bahwa bid'ah idhofiyah itu, ya, dari sisi mempunyai asal dari syariat cuman ditambah-tambah. Nah, karena Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata bahwa ya kita ini harus sesuai dengan Rasulullah, ya, bukan hanya dari sisi asal pensyariatannya saja, juga harus sesuai dalam enam perkara. Ya, yang pertama apa? Harus sesuai dari sisi waktunya. Yang kedua, harus sesuai dari sisi tempatnya. Yang ketiga, harus sesuai dari sisi jumlahnya. Yang keempat, ya, harus sesuai dari sisi tata cara atau sifatnya. Yang kelima, harus sesuai dari sisi sebabnya. Dan yang keenam, ya, harus sesuai dari sisi jenisnya. Ini lima perkara yang sering kali saya ulangi. Enam, ya. Harus sesuai dari sisi waktunya. Yang namanya haji, ya, telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah Allah dan Rasulnya tentukan bahwa yang namanya haji itu waktunya di bulan haji, yaitu di bulan Dzulhijjah, ya. Di mana dimulai tanggal 8 hari Tarwiyah, kemudian tanggal 9 ya hari Arafah, tanggal 10 kemudian lempar jumrah, ya, dan ibadah-ibadah lainnya di situ. Setelah itu tanggal 11, 12 ya, sampai 13 itu acara mabit di Mina. Kalau misalnya waktunya tidak tepat, ada orang berhaji ya sebelum tanggal 8, maka tidak sah. Yang kedua, tempatnya juga harus sesuai dengan syariat. Ya, yang namanya haji itu, ya akhi, yang namanya wukuf di Arafah itu di Arafah. Kalau ada orang wukufnya bukan di Arafah, maka tidak sah hajinya. Ya. Demikian pula ikhwatul Islam jumlahnya juga harus sesuai dengan syariat. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan, ya kalau kita ini setelah salat membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Kalau ternyata ada orang berpikir, wah 33 kali kayaknya sedikit ini, saya mau nambah 330 kali. Ya, jadi subhanallahnya 330 kali, alhamdulillah 330 kali, Allahu akbar 330 kali, jadi 990, ditambah la ilaha illallah 10 kali. Kita katakan ini bid'ah. Kenapa? Karena jumlahnya tidak sesuai dengan apa yang telah Rasulullah SAW jelaskan. Kalau orang tersebut berkata, pikiran ini kan bagus. Ya masa orang enggak boleh berzikir sih? Kata siapa enggak boleh berzikir? Ya Rasulullah SAW yang mensyariatkan kita dengan jumlah seperti itu. Ya, jangan ditambah-tambah. Apakah kau lebih tahu dari Rasulullah SAW dalam masalah ya ibadah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya subhanallah. Ya, ikhwatul Islam. Demikian pula dari sisi tata caranya juga harus sama. Yang namanya sholat itu dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Kalau ada orang yang mulai dengan salam, diakhiri dengan takbiratul ihram, yang enggak sah. Caranya yang salah. Ya. Tata cara atau sifat perbuatan itu pun harus sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau mengucapkan la ilaha illallah dengan khusyuk dan ya dengan penuh ketundukan kepada Allah. Tapi kemudian ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan muter-muter kepala. Kepalanya diputer-puter, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya. Mana dalilnya cara seperti itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau dia mengucapkan la ilaha illallah, ya dengan diputar-putar kepalanya. Masya Allah. Ikhwatul Islam. Seperti ini tentu cara yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima ya akhi, sebabnya juga harus sama. Kalau ada orang ya bersin aci, alhamdulillah, ya sahih. Itu ada dalilnya dari syariat. Ya. Maka kalau misalnya ada orang bikin sebab sendiri, ada orang terap bersendawa, langsung dia ucapkan alhamdulillah. Kita katakan apa ada dalilnya? Ya kalau orang sambil apa setelah bersendawa itu mengucapkan ya alhamdulillah. Kalau dikatakan tapi kan ini nikmat dan kita harus mengucapkan alhamdulillah ketika dikasih nikmat. Kita katakan betul itu nikmat, tapi masalahnya pengucapan alhamdulillah itu sendiri itu adalah ya kalau dikatakan itu adalah sebuah dalil atau sebuah doa setelah bersendawa butuh pendalilan dari syariat kita. Sekarang ya kalaulah itu baik dan merupakan doa setelah bersendawa, mana dalilnya dari Rasulullah SAW? Kok Rasulullah tidak melakukannya? Kok para sahabat tidak melakukannya? Tahu-tahu kita mengklaim bahwa itu nikmat, kemudian ya sok benar kita katakan, oh itu kan bagus. Apakah bagus itu menurut Anda yang bagus atau menurut Allah dan Rasulnya bagus? Ya akhi, siapa Anda? Apakah Anda pembuat syariat? Ya subhanallah. Nah ini ikhwatul Islam, para pendengar roja yang berbahagia. Ya, jangan kita bikin sebab sendiri. Ada orang habis kentut, alhamdulillah, jadi doa. Ya, doa setelah kentut, masya Allah. Ya, terkadang kita tidak terasa, ya. Kecuali mungkin kalau misalnya kita ini nggak bisa kentut 3 bulan, ya. 3 bulan kita nggak bisa kentut, susah mau kentut. Akhirnya suatu ketika kita kentut, ya alhamdulillah, akhirnya bisa kentut. Tidak mengapa, karena kita tidak meyakini itu doa habis kentut. Ya, tapi sebagai sebuah kenikmatan sahih. Adapun kemudian merutinkan setelah kentut alhamdulillah atau setelah terap ya setelah apa? Ya bersendawa alhamdulillah, mana dalilnya? Akhal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Masalah pensyariatan jangan dan tidak boleh dicerahkan kepada akal manusia dan penganggapan baik manusia. Tapi pensyariatan itu hak tunggal bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jenisnya juga harus sesuai dengan syariat, akhi. Ya, kalau Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sudah menentukan bahwa yang namanya hewan kurban itu adalah bahimatul an'am, dan yang disebut dengan bahimatul an'am itu 3, unta, sapi, dan kambing. Kalau ternyata ada orang yang jenisnya beda, ya saya mau berkorban ayam, berapa ekor? 100 ekor, kita katakan tidak sah. Ya, kalau ada orang berkata, wah saya mau berkorban jerapah, ya jerapah kan lebih gede dagingnya, kayaknya pahalnya lebih gede nih, gak bisa. Ya, kita katakan ya tidak sah. Kenapa? Karena Rasulullah, Allah dan Rasulullah tidak pernah mensyariatkan demikian. Jenisnya harus sama. Nah, kalau ternyata salah satu dari 6 ini berbeda, akhi, ya, ibadah tersebut caranya tidak benar, atau dari sisi waktunya tidak benar, tidak sesuai dengan syariat, atau tempatnya tidak sesuai dengan syariat, atau jumlahnya bikin-bikin sendiri dengan jumlah yang tidak pernah ditentukan oleh syariat, ya, atau sebabnya atau sifat tata caranya juga bikin-bikin sendiri, enggak pernah diajarkan oleh syariat kita yang mulia, atau sebab atau bikin sebab sendiri yang tidak pernah ada sebab yang disyariatkan dalam Islam, atau membuat jenis sendiri, maka ini disebut dengan bid'ah idhafiyah, sesat ikhwatal Islam. Sebuah contoh, akhi, dari praktik ini semua adalah di zaman Rasulullah ternyata telah terjadi hadis yang sering kali juga kita bawakan. Hadis itu diriwayatkan Muslim, ya, bahwa ada 3 orang datang kepada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Rasulullah tentang bagaimana sih bertanya kepada istri-istri Rasul bagaimana sih ibadah Rasulullah itu. Fa akhbaruhum, maka mereka pun mengabarkan kepada 3 orang ini bagaimana ibadah Rasulullah. Fa ka'annahum taqaluha, tapi ternyata mereka menganggap kok ya ringan sekali ibadah Rasulullah itu, kok ya enteng sekali ibadah Rasulullah. Maka salah seorang dari mereka berkata begini, aina nahnu min Rasulillah, ya, di mana kita dibandingkan dengan Rasulullah? Ya, faqad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Kalau Rasul kan sudah diampuni dosanya yang dahulu maupun sekarang, Rasul sudah dijamin surga, kita enggak. Akhirnya yang satu berkata, saya mau sholat malam semalam suntuk, enggak bobok-bobok, enggak tidur-tidur. Ya, setiap malam enggak mau tidur, sholat aja. Yang satu lagi berkata, saya mau puasa terus menerus. Yang satu lagi berkata, saya enggak mau nikah sama wanita, saya mau khusus ibadah saja. Masya Allah. Apa yang terjadi? Fabalagha dzalika ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sampailah yang demikian itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil mereka dan berkata, antumul ladzina qultum kadza wa kadza, apakah kalian yang melakukan begini dan begitu, kaliankah yang mengatakan begini dan begitu? Mereka berkata, betul wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, ama wallah inni akhsyakum lillah wa atqakum lah, ketahuilah demi Allah aku ini lebih takut kepada Allah dan lebih bertakwa dari kalian. Walakinni ashumu wa aftir, tapi saya ini berpuasa, saya juga berbuka. Ya, wa usalli wa arqud, saya pun salat, saya pun tidur malam. Wa atazawwajun nisa, saya pun menikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, kata Rasulullah, barang siapa yang tidak menyukai ya sunnahku, maka ia bukan dari golonganku. Subhanallah. Yang satu ingin salat malam. Salat malam itu ada asalnya dari syariat, akhi. Kalau Anda ditanya, bagus enggak salat malam? Oh, bagus. Sahih, bagus. Yang satu ingin puasa, yang namanya puasa itu ada dalilnya dari syariat. Ya. Bagus salat yang namanya puasa itu. Yang satu lagi ingin ibadah, ibadah itu bagus, tapi caranya dengan apa, enggak mau nikah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkari, bukan mengingkari salat malamnya, bukan mengingkari puasanya, bukan mengingkari ibadahnya, tapi yang diingkari oleh Rasulullah di sini tata caranya. Ya, Rasulullah bersabda, saya berpuasa, saya pun juga berbuka. Artinya puasa dengan cara terus-menerus itu di syariat siapa? Ya, saya sholat, saya pun tidur. Ya, tidur sholat malam terus menerus tanpa ada tidur-tidurnya setiap malam demikian, itu syariat siapa? Rasulullah tidak pernah melakukan demikian. Ya, kemudian juga enggak mau nikah dengan apa, tidak mau menikah, itu juga bukan syariat Rasulullah. Makanya Rasulullah menegur mereka, akhi, dan mengingatkan, barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka ia bukan dari golonganku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini akhlak Islam. Sebuah contoh praktek yang jelas yang kemudian dipraktekkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Di zaman Rasul pun ya ada kejadian lain yang menunjukkan kepada hal itu. Pernah dalam hadis yang sahih juga yang diriwayatkan oleh Muslim, ada seorang laki-laki, dia bernazar mau puasa sambil berdiri di bawah ya matahari yang terik, dan tidak berbicara dan tidak berteduh. Berdiri terus diam, tidak berbicara dan tidak mau berteduh. Ya, sambil puasa. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Sedang apa orang itu?" Dilaporkanlah kepada Rasulullah bahwa dia begini dan begitu. Kata Rasulullah, "Muruh ya falyajlis wal yastadhil wal yatakallam wal yutimma shaumah," kata Rasulullah. Perintahkan orang itu supaya dia duduk dan berteduh dan berbicara, tapi teruskan puasanya. Masya Allah. Iya. Teruskan puasanya. Ini menunjukkan ikhwatul Islam, orang ini ingin bernazar. Nazar ada syariatnya, betul. Dengan cara berpuasa, puasa juga ada syariatnya. Tapi caranya, ya dengan cara apa? Bikin cara sendiri. Ya dia mau berpuasa di bawah terik matahari sambil berdiri dan tidak mau berteduh. Maka ya Rasulullah SAW mengingkarinya. Demikian kemudian dipraktikkan oleh para sahabat, akhi. Ketika Ibnu Mas'ud melihat ada orang ya sedang ramai-ramai berzikir berjamaah. Ya, hadis itu dikeluarkan oleh Imam Ad-Darimi dalam sunannya. Demikian pula Ibnu Battah dan Imam Al-Lalikai dengan beberapa jalan, dan hadis itu sahih. Ya, apa asar itu adalah asar yang sahih. Dimana ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Ibnu Mas'ud melihat orang mereka itu sedang melingkar, sedang berzikir berjamaah, dipimpin oleh seorang sambil memegang kerikil, sambil berkata, kalau pemimpinnya berkata, ayo kita bertasbih 100 kali semuanya berbareng-bareng ya, mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah, ya alhamdulillah 100 kali, alhamdulillah. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Ya, waihakum ya ummat Muhammad, uddu sayyiatikum, hitung saja kesalahan-kesalahan kalian itu. Saya jamin tidak akan pernah ya disia-siakan dari kalian. Waihakum, celaka kalian, betapa cepatnya apa kebinasaan kalian itu. Akuntum muftatihu babil dhalalah, apakah kalian ini hendak membuka pintu kesesatan, atau kalian merasa lebih tertunjuki dari petunjuk Rasulullah? Lihat para sahabat masih hidup, kata beliau. Ya, bejananya belum pecah. Masih banyak kok para sahabat. Kenapa kalian tidak ikut para sahabat? Apa jawab mereka? Wahai Abu Abdurrahman, kami menginginkan kebaikan. Niat kami baik. Apa jawab Abdullah bin Mas'ud? Kam min muridin lil khairi lan yusibah. Berapa banyak orang yang ingin kebaikan, tapi ia tidak dapat gara-gara caranya yang salah. Lihat akhul Islam. Zikir disyariatkan, cuman caranya bikin sendiri. Ternyata apa? Diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud. Beliau berkata, apakah kalian hendak membuka pintu kesesatan? Apakah kalian ini lebih merasa tertunjukit dari petunjuk Rasulullah? Kenapa kalian tidak ikut ibadahnya, tata cara ibadahnya para sahabat, sementara para sahabat masih banyak hidup? Masya Allah. Sebuah praktek yang harus kita jadikan i'tibar. Ya, pelajaran akal Islam. Bahwa suatu ibadah yang asalnya ada syariatnya, tapi kalau dilakukan dengan tata cara atau dari salah satu dari 6 perkara tadi tidak sesuai dengan syariat, maka ia berubah menjadi sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ingin diibadahi dengan cara yang Allah ya ajarkan kepada Rasulullah, bukan dengan cara bikin-bikin sendiri, akhi. Nah, ini akal Islam. Ya, seperti di zaman sekarang, Banyak orang ingin bersalawat, masya Allah, salawat baik, bagus, dianjurkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sahih. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man salla alaiya wahidah sallallahu alaihi biha ashra. Barang siapa yang bersalawat kepadaku dengan sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Cuman ternyata apa yang terjadi, bikin dengan cara apa, membuat salawat-salawat sendiri yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu, tidak pula ya dicontohkan oleh para sahabat. Aneh ya. Ada orang yang berkata la ilaha illallah, kan masya Allah ya, mengucapkan la ilaha illallah itu adalah perbuatan baik, betul ya. Rasulullah bersabda, afdolul dzikri la ilaha illallah, seutama-utamanya zikir adalah la ilaha illallah. Tapi kemudian apa dia bikin sendiri jumlahnya? Saya mau berzikir setiap harinya la ilaha illallah 1000 kali. Saya mempunyai keyakinan 1000 itu jumlah yang diridhai oleh Allah. Masya Allah. Mana dalilnya? Atau dengan cara muter-muter kepala? Atau dengan yang lainnya? Ya. Bersalaman ya akhi, baik sekali. Kata Rasulullah, tidaklah dua orang yang bertemu kemudian bersalaman kecuali akan apa, gugur dosa-dosanya, kata Rasulullah. Tapi kemudian ya dikhususkan salaman setelah sholat berjamaah. Setelah sholat berjamaah ya orang puter-puter pada salaman begitu. Kita katakan akhal Islam, ya betul salaman itu baik, tapi ini kan untuk memperkuat tali ukhuwah Islamiyah. Betul sekali, masya Allah. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberkahi kalian ya dengan mempererat tali ukhuwah. Tapi mempererat tali ukhuwah itu harus sesuai dengan syariat, sehingga ukhuwahnya bukan di atas bid'ah, tapi ukhuwahnya harus di atas sunnah. Sebab akhwal Islam, mempererat tali ukhuwah di zaman Rasul itu sangat penting. Lebih-lebih banyak para sahabat yang baru hijrah, sehingga harus lebih diperkuat tali ukhuwahnya. Tapi ternyata tidak pernah ada ajarannya dari Rasulullah, tidak pula para sahabat, tidak pula para tabi'in, tidak pula imam yang empat, tidak pula para imam-imam setelahnya. Bahkan dalam kitab-kitab fikih tidak pernah ditemukan adapun saat adapun satu pendapat atau apa satupun pendapat ulama dari ulama-ulama ya terdahulu yang membolehkan atau mensyariatkan salaman setelah sholat. Ya, di kitab madhab mana disebutkan demikian? Baru diada-adakan di zaman sekarang. Dengan klaim katanya itu baik, dengan klaim katanya itu bagus, katanya salam itu menggugurkan dosa, katanya itu mempererat ya tali ukhuwah, ya akhal Islam. Alasan itu memang benar. Namun masalahnya, ya ibadah itu harus sesuai dengan syariat. Apakah kita ini lebih alim, lebih tahu dari Rasulullah dan para sahabatnya dan dari para ulama setelahnya? Apakah kita lebih alim daripada imam yang empat dan imam-imam setelahnya? Mengapa mereka tidak ada satupun nukilan dari mereka, para ulama kita yang mulia, yang ilmunya sangat dalam, yang mereka hafal ratusan ribu hadis, tidak pernah ada amalan seperti itu? Kemudian mereka tidak pernah menganggap itu baik karena tidak ada syariatnya, tahu-tahu kita menganggap itu baik. Ya subhanallah. Ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Ya mungkin Anda akan segera mengingkari perkataan saya ini. Aneh. Kenapa ya ulama di zaman sekarang kok enggak ada apa? Ulama kiai-kiai yang dari Indonesia enggak ada yang mengingkari ya. Itu bukan sebuah hujah, bukan pula sebuah dalil. Ya karena ya permasalahannya dalil adalah Al-Quran dan Sunnah dan apa yang dipahami oleh para sahabah, yang diamalkan dan dipraktikkan oleh mereka. Kalau mereka ternyata diam, bisa jadi ya dikarenakan ketidaktahuan mereka atau menganggap baik sesuatu yang tidak baik dari syariat. Ya bukannya kita bersuudzon kepada mereka, tapi kita berhusnudzon ya kepada mereka. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Manusia itu tidak lepas dari kesalahan ya akhal Islam. Ya di kitab tentu kita bertanya dan secara kritis, di kitab fikih mana disebutkan ada salaman setelah sholat berjamaah? Coba dalam kitab-kitab fikih madhab Syafi'iyah dari Imam Syafi'inya sendiri dalam Al-Umm, ya dari setelahnya dari murid-muridnya, kemudian dari generasi ke generasi Imam Nawawinya, kemudian setelahnya Imam Suyuti-nya dan setelahnya lagi, kemudian baru muncul salaman-salaman setelah sholat berjamaah itu, maka ini sesuatu yang aneh. Ya, ikhwatul Islam. Nah ini akhal Islam, maka dari itulah sudah kita ingatkan tadi bahwa yang namanya ibadah bukan hanya harus sesuai dari sisi asal pensyariatan, tapi juga dari sisi enam keadaan tadi, waktunya, jumlahnya, ya demikian pula tempatnya, sifat tata caranya, demikian pula sebabnya dan jenisnya. Iya. Maka ini sebagai barometer, akhi. Sebab kalau saya sebutkan satu persatu ya, hal-hal yang tidak cocok dengan salah satu enam tadi di Indonesia ini terlalu banyak. Cukuplah Anda jadikan sebagai sebuah sandaran ya, kaidah tadi, untuk menilai segala sesuatu yang ada terjadi di masyarakat kita ini. Ya, tidak bisa kita hanya berdalil dengan sebuah dalil yang umum tentang ya kebaikan salam-salaman atau kebaikan ya anjuran dari Rasulullah SAW untuk mengucapkan salawat, tapi kemudian ternyata tata caranya tidak sesuai dengan syariat. Tidak bisa. Ya, bersalawat ya harus sesuai dengan salawat yang diajarkan oleh Rasul. Bersalaman harus sesuai dengan waktu kapan dianjurkan salaman. Para Rasulullah SAW menganjurkan salaman itu ketika kita bertemu. Ya, kalau baru bertemu, ya seperti orang baru pulang dari safar, bepergian jauh, maka disyariatkan kita berpelukan. Itu yang dianjurkan Rasulullah. Adapun setelah sholat berjamaah, ya, maka pada waktu tidak disyariatkan kecuali ya kalau kita baru ketemu dengan orang dan baru ya kita ini baru bertemu, pulan dari kemana aja antum, kemudian kita bersalaman, itu diperbolehkan karena itu tidak ada ya keyakinan itu adalah sebagai sesuatu yang baik setelah sholat berjamaah. Nah ini ikhwatul Islam. Kemudian kita masuk kepada al-faslu tasi, fasal yang ke-9, yaitu hubungan bid'ah dengan hadis yang tidak sahih. Ketahuilah akhul Islam, hadis yang tidak sahih itu adalah yang diragukan apakah itu sabda Rasul atau bukan. Dan ketidaksahihan hadis itu berderajat-derajat. Ada yang doifnya ringan, ada yang doifnya berat, ada yang doifnya sangat berat, ada pula yang dusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kita tahu doifnya ringan, doifnya berat, doifnya sangat berat, doifnya ya itu apa dusta atas nama Rasul? Ya tentunya kita harus belajar dulu ya ilmu hadis. Ya, terutama ilmu jarh wa ta'dil. Yaitu di dalam masalah kaidah-kaidah menilai seorang rawi itu doifnya bagaimana. Ya. Nah, pembagian tersebut harus kita ketahui sebab nanti kita akan bicarakan tentang masalah boleh tidak mengamalkan hadis dhaif dalam masalah fadilah amal. Insyaallah kita akan jelaskan nanti insyaallah. Ikhwatul Islam. Berkata Al-Hafidz Abu Al-Khattab bin Dihyah dalam kitabnya Ma Ja'a fi Syahr Sya'ban. Fatahaffadhu 'ibadallah min muftarin yarwi lakum haditsan يسوقه في معرض الخير فاستعمال الخير ينبغي أن يكون مشروعا من الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا صح أنه كذب خرج عن المشروعية وكان مستعمله من خدم الشيطان لاستعماله حديثا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينزل الله به من سلطان. Maka berhati-hatilah wahai para hamba Allah dari orang yang mengada-ngada, dia meriwayatkan kepada kalian hadis yang ia bawakan ya untuk menunjukkan kepada sebuah kebaikan yang dia anggap itu baik. Padahal sebuah kebaikan itu haruslah berasal dari pensyariatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ternyata itu dusta, maka keluar dari pensyariatan. Dan orang yang menggunakan hadis dusta itu termasuk para pembantu setan, kata beliau. Kenapa? Karena ia telah menggunakan suatu hadis, ya, dan berdusta atas nama Rasul, sesuatu yang tidak pernah Allah turunkan ilmunya sama sekali. Ya, Lebih-lebih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam, ya akhi. Dalam hadis yang mutawatir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya dalam api neraka. Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitab Fadlu Ilmi Salaf berkata, "Faman lam ya'khudzil ilma min kalamihim," barang siapa yang tidak mau mengambil ilmu dari perkataan mereka para ulama, "fatahu dzalikal khairu kulluhu," maka akan terluput kebaikan semuanya. "Ma'ama yaqa'u fi katsiri minal batil," dan disertai terjadinya kebanyakan kebatilan, "mutaba'atan liman ta'akhkhara anhum," karena mengikuti ya orang-orang yang terakhir dari mereka, para ulama-ulama mutaakhirin yang ternyata tidak berdasarkan dalil yang sahih. "Wa yahtaju man arada jam'a kalamihim." Nah, kemudian kata beliau, kata Al-Hafidz, ya orang yang ingin mengumpulkan ya perkataan-perkataan mereka, para sahabat, para tabi'in, butuh pula untuk ila ma'rifati sahihi min saqimihi, untuk mengetahui yaitu sahih atau dhaif. Dengan cara apa? "Wadzalika bi ma'rifatil jarhi wat ta'dili wal ilal," yang demikian itu dengan mempelajari ilmu jarh wat ta'dil, demikian pula ilmu ilal dalam hadis. Ya. "Faman lam ya'rif dzalik," siapa saja yang tidak mempunyai ilmu tentang itu, tentang ilmu jarh wat ta'dil, tidak pula tentang ilmu ilal, "fahuwa ghairu wasiqin bima yanquluhu min dzalik," maka ia tidak bisa dipercaya terhadap apa yang ia nukil. Dia sendiri tidak dalam keadaan tidak meyakini itu sahih atau tidak. Bagaimana akan dipercaya? Akhirnya apa? "Wail tabisu alaihi haqquhu bi batilihi," akan apa? Ya, tersamar kepadanya yang hak dengan yang batil. "Wala yathiqu bima indahu min dzalik," dan dia sendiri tidak akan meyakini dengan seyakin-yakinnya, ya, apakah dia itu benar atau salah. Banyak, akhi, seperti sebuah buku, ya, saya lupa ada buku itu judulnya, dia membawakan perkataan-perkataan para sahabat, perkataan Abu Bakar, perkataan Ali dan yang lainnya, yang mengatakan bahwa Allah itu katanya tidak boleh disebut Allah itu berada di tempat, katanya Allah itu tidak bersemayam di, tidak boleh dikatakan di atas, tidak boleh tidak dikatakan ya Allah bersemayam di atas arasy. Ya, saya yakin yang menukilnya sendiri tidak tahu itu sanadnya sahih atau dhaif. Lebih-lebih untuk mengetahui pula ya tentang ilmu jarh wa ta'dil dan ilal. Bagaimana akan dipercaya penukilannya? Lebih-lebih ia menukil dari kitab-kitab yang notabene di situ banyak sekali ya terdapat padanya asar-asar yang tidak sahih. Ikhwatul Islam. "Kama yara man qalla ilmuhu bidzalika la yathiqu bima yurwa 'an nabi sallallahu alaihi wasallam." Sebagaimana orang yang sedikit ilmunya tentang hal itu, tentu ia pun tidak bisa dipercaya terhadap apa yang ia riwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pula apa yang ia riwayatkan dari salafus salih, dijahlihi bi sahihihi min saqimihi, karena ia tidak tahu alias bodoh ya terhadap yang sahih atau yang dhaifnya. Sehingga apa yang terjadi, fahuwa li jahlihi yujawwiz an yakuna kulluhu batilan, karena ia bahkan ia dengan kebodohannya itu ya boleh saja, bisa saja dia yang menganggap semuanya batil atau semuanya benar. Kenapa? Karena ia tidak tahu dan tidak bisa membedakan mana yang sahih dan mana yang dhaif. Ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita tentang masalah hadis dhaif dan hubungannya dengan bid'ah pada pertemuan yang akan datang. Ya. Karena masalah itu di Indonesia terutama sesuatu yang sifatnya menghantui atau merajalela di kalangan kaum muslimin. Banyak ya di antara kita tidak tahu. Ternyata yang selama kita amalkan ini berdasarkan hadis yang lemah atau palsu bahkan. Naam. Demikian ikhwatul Islam, para pendengar Radio Roja, kajian dari kitab Ilmu Usulul Bidah buah karya Syekh Ali bin Hasan bin Abdul Hamid Al-Halabi hafizahullah. Dan kita langsung dengan menyimak sesi tanya jawab setelah kami jeda dengan yang berikut ini. Roja, radio dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Lidzakirina wadzakirat. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Khotbah Islam para pendengar Radio Roja, kami persilakan bagi Anda yang akan bertanya di line telepon 8236543 atau pesan singkat 0888-8763-110. Dan tanpa mengurangi rasa hormat kami, mohon pertanyaan sesuai dengan tema dan kajian kita pada pagi hari ini untuk lebih memperdalam pembahasan. Kita angkat untuk yang pertama dari line telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu, dari mana? Depok. Silakan Bu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullah. Ana kebetulan ada keluarga dari daerah. Iya. Itu minta penjelasan Ustaz, walaupun sudah pernah diulang di Radio Roja, tentang salawatan ya yang dilakukan ibu-ibu. Seperti contohnya ya, Allah salatullah salamullah. Iya. Itu memang sudah pernah diulang di Roja, cuma hanya kayak ada keluarga. Saya ingin dijelaskan kedudukannya, apakah dalilnya ada dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Artinya apa begitu, Ustaz? Kebanyakan ibu-ibu ini kan di apa suka baca ada salat nariyah di buku-buku Majmu Syarif segala macam, itu bagaimana, Ustaz? Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, ya, salawat itu dianjurkan dan diperintahkan oleh Rasulullah, lebih-lebih pada hari ini, hari Jumat. Kata Rasulullah, man salla alaiya wahidah sallallahu alaihi biha ashra, barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Ya, nah, kata Rasulullah, akfiru minas salati alaiya yawmal jum'ah walailatul jum'ah, perbanyaklah salawat kepadaku pada malam Jumat dan pada hari Jumat. Dan banyak lagi dalil-dalil yang menganjurkan kita ini untuk bersalawat. Yang kedua, bahwa lafaz salawat harus sesuai dengan syariat. Seorang sahabat datang kepada Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, waktu arafna salam alaik, ya, kami sudah tahu bagaimana mengucapkan salam kepada engkau. Fakaifa nusalli alaik, lalu bagaimana caranya bersalawat kepada engkau, ya Rasul? Subhanallah. Para sahabat orang yang fasih, yang mampu merangkai ya kata-kata yang indah untuk bersalawat kepada Rasul. Tapi nanya ke Rasul, gimana sih bersalawat kepada engkau ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengajarkan, kata Rasulullah, katakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ya, dalam salah satu lafaz, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dan ada lagi lafaz lain yang sahih. Adapun kemudian salawat nariyah, salawat badriyah, salawat apalagi, semua itu tidak ada dalilnya. Bahkan dalam salawat nariyah itu terdapat ya kesyirikan yang jelas, di mana ia mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya bisa menghilangkan kesulitan, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa memutuskan ya tali kesusahan, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya seakan-akan di situ disifati dengan sifat-sifat Allah, bisa memberikan manfaat dan mudarat. Padahal Rasul kita yang, padahal Allah berfirman, qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah. Katakan, hai Muhammad, aku tidak memiliki untuk diriku manfaat dan mudarat kecuali apa yang Allah kehendaki. Kalau Allah di sini meniadakan untuk Rasul ya memberikan manfaat dan mudarat untuk dirinya, bagaimana untuk orang lain? Ikhwatul Islam, terkadang ya kita ini banyak enak aja bersalawat, dia tidak tahu kalau ternyata lafadznya penuh dengan kesyirikan. Ya Rabbi bil Mustafa, ya, dia anggap itu sebuah sesuatu yang lumrah. Padahal Rabbi bil Mustafa di situ sebuah kesyirikan juga. Bila ba di sini adalah ba lil isti'anah, maka ia telah meminta pertolongan kepada Rasul dalam artian tawasul kepada Rasul yang telah mati. Maka ini termasuk tawasul yang syirik. Tidak pernah ada satupun sahabat yang bertawasul dengan Rasulullah SAW setelah mati beliau. Tidak pula para tabi'in dan tidak pula para tabi'ut tabi'in. Bahkan imam yang empat menyatakan dengan jelas dan gamblang bahwa bertawasul kepada Rasul setelah matinya beliau termasuk kesyirikan. Kalau ba di sini ba lil qasam, ya dengan sumpah, ya bil Mustafa, artinya demi Nabi Muhammad, maka ini pun termasuk syirik asghar. Kenapa? Karena Rasulullah SAW melarang ya untuk bersumpah dengan nama selain Allah. Kata Rasulullah, ya faman man halafa bi ghairillahi faqad asyrak, barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah maka ia telah berbuat syirik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau ba itu dihilangkan lebih bagus, ya Rabbil Mustafa. Ya. Nah ini makanya ya, memang terkadang ya di masyarakat kita ini agak sulit sekali. Karena apa? Taklidnya angot, fanatiknya buta, tidak peduli ya apakah yang diamalkan ini sesuai dengan syariat atau tidak. Yang penting ya inilah yang saya dapati dari nenek moyang saya, dari turun temurun, katanya begitu. Tanpa dia memeriksa ada enggak asalnya dari sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dari imam-imam yang empat dan imam-imam kita yang telah mendahului kita. Kalau hanya sebatas itu ada sebuah ada pada suatu salah satu kitab ya yang dianggap ulama, itu tidak cukup sampai dia membawakan dalilnya. Sebab yang namanya ulama itu tidak lepas dari kesalahan, dia manusia. Kata Imam Malik, kullun yukhadhu wa yutraku qawluhu illa Rasulullah, setiap orang itu boleh diambil dan dibuang perkataannya kecuali Rasulullah. Kata Imam Syafi'i, apa? Ya, kata Imam Syafi'i, ajma'al ulama ala annahu man istabanat lahu sunnatun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yakun an yada'ah li qawli ahadin. Ya, para ulama bersepakat bahwa apabila telah jelas kepada seseorang sunnah Rasul, tidak boleh ia meninggalkan sunnah Rasul hanya karena mengikuti pendapat seseorang manusia. Nah, ini yang harus ya hendaknya disadarkan kepada kaum muslimin, bahwasannya pertama kita tidak boleh bertaklid kecuali kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua bahwa ya kita memakai atau merujuk kepada pendapat ulama hanya sebatas sebagai wasilah untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, bukan untuk menentang Al-Quran dan Sunnah, apalagi menambah-nambah ya sesuatu yang tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah, bukan. Naam. Baik, bentuk selanjutnya kita angkat kembali di line telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana Pak? Dari Eko di Raulu. Silakan Pak Eko. Barakallahu fiik. Afika barakallah. Kalau bidah hakiki ya, barangkali dinafikan secara keseluruhannya amalan tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala gitu, Ustaz. Tapi kalau yang idofiah ini, seumpama ada seorang salat nih, satu rangkaian salat. Tapi dalam satu rangkaian itu sebagiannya ada yang bidah, sebagiannya itu sesuai dengan sunnah. Apakah satu rangkaian salat itu dinafikan secara keseluruhan atau yang bidahnya saja yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala? Seperti apa, menambah dalam tasawuf itu dengan Sayyidina, atau setelah walab dolin menambah dengan robik firli, itu bagaimana, Ustaz? Kemudian kalau sunnah apa, orang yang berdalil tentang adanya bidah hasanah yang kemarin Ustaz sampaikan pada waktu itu, yang tentang barang siapa yang membuat satu sunnah baik dalam Islam, kalau dia berdalil begini, Ustaz, bukankah ada kaidah yang mengatakan al ibro bi umumil lafzi bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Iya, ya bagaimana? Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus. Pertama, ikhwatul Islam, kalau ada orang salat sebagiannya sesuai dengan sunnah, sebagian tidak sesuai dengan sunnah, tentu kita katakan salatnya sah, namun ia berbuat dosa. Salatnya ditulis oleh Allah pahala sesuai dengan yang sesuai dengan sunnah itu dan sesuai dengan kekhusyuan, namun yang tidak sesuai dengan sunnah itu ditulis sebagai sebuah perkara yang diadadakan dosa di sisi Allah. Ya, makanya terkadang kata para ulama, terkumpul pada seseorang pada suatu ibadah ya dosa dan pahala. Ada orang sholat dengan memakai peci hasil mencuri. Kita katakan sholatnya sah, tapi dia berdosa karena pakai peci hasil mencuri. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau bid'ah itu ya mengenai rukun atau syarat sah sholat, maka bisa jadi sah sholatnya tidak sah sama sekali. Ya, seperti halnya maksiat atau larangan. Makanya dalam kaidah ilmu usul fikih, setiap larangan yang kembali kepada syarat atau rukunnya atau ya kepada zatnya, maaf. Ya, setiap larangan yang kembali kepada zatnya atau kepada syarat sahnya, maka pada waktu itu amalan tersebut tertolak atau alias tidak sah sama sekali, alias batal. Sebuah contoh misalnya ya dari praktek kaidah itu, memakai peci dalam sholat bukan syarat sah sholat. Kalau ternyata dia memakai peci hasil mencuri, kita katakan sah sholatnya. Kenapa? Karena peci itu bukan syarat sah sholat. Tapi kalau dia memakai sarung sutra ya, dan menutup aurat, itu merupakan syarat sah sholat. Sedangkan laki-laki tidak boleh memakai pakaian dari sutra, maka larangan ini mengenai syarat sah sholatnya itu, kita katakan sholat Anda tidak sah. Kenapa? Karena ya larangan tersebut mengenai syaratnya, maka ini tidak sah. Ya. Atau larangan tersebut mengenai zatnya. Kalau misalnya ada orang puasa pada hari raya, padahal Rasulullah melarang puasa secara zatnya ya pada hari raya, maka kita katakan puasa Anda tidak sah. Ya. Demikian pula apabila bid'ah itu berhubungan dengan zat salat, seperti misalnya ada orang yang melakukan membuat salat sendiri seperti salat raghaib karena hadisnya palsu dengan kesepakatan para ulama hadis. Demikian pula salat nisfu Sya'ban. Ya, semua ulama hadis bersepakat. Makanya Imam Nawawi dalam Majmu' Syarhul Muhadzab tegas mengatakan dia itu bid'ah yang buruk. Ya, karena hadisnya palsu, ya dusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini zatnya langsung kita katakan tidak sah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula apabila bid'ah itu mengenai syaratnya, salah satu daripada syarat sah sholat, atau ya maka pada waktu itu tidak, maka menyebabkan ibadah tersebut tidak sah. Tapi kalau bid'ah itu tidak, dia tidak berhubungan dengan syarat-syarat sah sholat. Ya, seperti kalau misalnya dikatakan waladhalin Allahumma, ya tambahan Allahumma ini tidak pernah ada dalilnya dari Rasulullah, tidak pula dari para sahabat tabi'in, tidak pula para tabi'ut tabi'in. Kita katakan sholatnya sah, tapi ya penambahan yang dia lakukan yang tidak ada dalilnya ini dicatat oleh Allah sebagai sesuatu yang ya sesuatu yang dosa, sebab dia menambah-nambah yang tidak pernah dia disyariatkan oleh Rasulullah, tidak pula oleh Allah Subhanahu, tidak oleh Allah, tidak pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pula dilakukan oleh para sahabat. Nah, ini ikhwatul Islam. Yang kedua tadi, ada orang berdalih gimana itu al-ibrah bi umumil lafaz la bi khususis sabab. Ya, yang dianggap itu keumuman lafaz bukan kekhususan sebab. Nah, ini harus kita fahamkan dulu tentang kaidah ini, bagaimana prakteknya. Akhi, praktek dari kaidah ini, apabila suatu ayat atau suatu hadis yang terjadi karena ya ditujukan kepada seorang sahabat, ya, maka kita katakan, kita praktekkan yang dianggap itu kekhususan lafaz, keumuman lafaz bukan kekhususan sebab. Yang dilihat adalah keumuman lafaznya. Nah, ya kaidah tersebut baru bisa dilaksanakan. Adapun kemudian suatu dalil yang sifatnya umum lalu dibawakan kepada suatu perbuatan yang khusus, maka pada waktu itu tidak boleh kita mengkhususkan suatu ibadah dengan berdasarkan keumuman dalil, ya, dengan apa, kecuali dengan dalil. Seperti misalnya hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang salat salat berjamaah lebih baik daripada salat sendirian 27 kali lipat. Ya. Tidak bisa kita praktekan kaidah yang dianggap itu kan keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Sebab kenapa demikian? Kita tidak tahu sebab asal muasal terjadinya hadis itu apa. Ya. Sebab asal muasal terjadinya hadis itu apa? Kita tidak tahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab apa mengatakan bahwa salat berjamaah lebih baik daripada salat sendirian. Nah, kalau misalnya ada orang memahami, tapi hadis ini umum. Ya. Yang namanya hadis umum tidak boleh dikhususkan kecuali dengan dalil. Kita katakan telah ada dalil-dalil yang menunjukkan dari syariat, dari praktek Rasulullah dan para sahabatnya, bahwa itu untuk sholat berjamaah, sholat lima waktu. Adapun sholat tahiyat masjid, tahiyat dan sholat rawatib, tidak pernah ada praktek dari mereka, contoh dari mereka. Dan ini merupakan ijma' mereka, kesepakatan mereka, ya, bahwa mereka melang mempraktekkan hadis tersebut, sholat berjamaah untuk sholat tahiyat masjid ataupun sholat rawatib. Tidak boleh ya kita kemudian bawakan keumuman hadis tersebut sementara dari praktek Rasulullah tidak ada, tidak pula para sahabat, tidak pula para tabiin, dan tidak pula para tabiut tabiin. Jadi di sini harus kita memandang dengan pandangan yang jeli, ya akhi. Ya. Maka coba kalau Anda mempelajari kaidah-kaidah usul fikih, baik yang sifatnya mutlak, muqayyad ataupun khusus, apa am dan khas, insyaallah Anda akan memahami tentang masalah ini. Naam. Baik, kita angkat masih di line telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, Ibu dari mana? Dari Umu Azka di Puri Cendana, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, begini Ustaz, Anda mau tanya nih, gimana sih cara pendekatan yang baik kepada tetangga kita yang masih mengerjakan apa ritual bid'ah, sedangkan kita mungkin masih sebagai talabul ilmi gitu loh Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin kalau kita ingin mendekati dalam artian ingin mendakwahi, ya mungkin dengan keminiman ilmu kita belum bisa. Kalau kita merasa belum bisa dengan keminian ilmu kita, ya pertama adalah kita perdalam dulu ilmu. Kita banyak sibukkan dengan menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Adapun hubungan tetangga tetap kita jaga dengan baik. Ya dengan cara apa? Ya, memberikan hadiah-hadiah yang baik ya kepada tetangga kita, tidak mengganggu mereka berkunjung ya, dan memberikan senyum kepada mereka dengan cara yang baik. Maka ya, dengan kita ini bergaul dengan mereka dengan pergaulan yang baik, dengan apa sesuai yang disyariatkan Rasulullah SAW, ya, maka si tetangga itu akan melihat dan memandang, oh ternyata ya tetangga saya ini kok akhlaknya baik ya. Kalau dia sudah mulai simpati kepada Anda dan suka kepada Anda, ya dengan akhlak Anda yang baik kepada dia, ya cobalah Anda, kalau misalnya kita ya tidak punya ilmu kecil sedikit, ya coba berikan kepadanya buku-buku, ini loh ada buku yang bagus, atau kaset-kaset, atau majalah-majalah, hadiah kita dari mereka, kepada mereka. Atau misalnya kita ibu setelkan, ya kasih radio, misalnya belikan radio, setelkan radio Roja, ini ada radio gitu kan, sehingga pada waktu itu ya kita termasuk orang yang berusaha untuk menyebarkan kebaikan dan mendakwahkan kepada sunnah. Naam. Taib, kita angkat pertanyaan dari pesan singkat dari seorang pendengar. Ustaz, dakwah Ahlus Sunnah senantiasa selalu menjelaskan perbuatan-perbuatan kebid'ahan dan kesyirikan. Hal ini menimbulkan keguncangan di dalam masyarakat dan timbul tuduhan bahwasannya dakwah Ahlus Sunnah, dakwah Salafiyah membid'ahkan dan mengkafirkan mayoritas dari kaum muslimin. Yang jadi pertanyaan, apakah hal ini benar dan bagaimana sebenarnya pembid'ahan dan pengkafiran yang sesuai dengan syariat Islam? Ikhwatul Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah, kata para ulama, arhamuhum bil khalqi wa a'lamuhum lil haqqi. Orang yang paling tahu kebenaran dan paling sayang kepada manusia. Ahlussunnah wal Jamaah tidak pernah sembarangan mengkafirkan manusia. Hatta ya seseorang jatuh kepada kekafiran, Ahlussunnah tetap berhati-hati sampai tegaknya dulu hujah dan terpenuhi padanya syarat-syarat kafir mengkafirkan. Cuma masalahnya, orang-orang awam itu tidak faham yang sifatnya kaidah agama ini. Dalam artian, ya, dia menganggap bahwa yang namanya bid'ah itu neraka. Berarti kalau kita dikatakan ini bid'ah, saya neraka dong. Ini sebuah konsekuensi atau lazimun waro lazim. Iya. Ya. Suatu konsekuensi yang sama sekali ini sebuah tuduhan yang tidak tepat. Sebab Ahlussunnah punya kaidah bahwa orang yang ya bahwa tidak boleh kita memastikan seorang pun dari ahli kiblat ini bahwa dia pasti neraka atau pasti surga. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, terkadang orang yang melakukan kesesatan yang itu mengharuskan dia masuk ke dalam api neraka, ternyata terhalang untuk masuk ke dalam api neraka. Karena apa? Bisa jadi di akhir hayatnya dia taubat, atau dia mempunyai hasanatun mahiyah, mempunyai banyak, ya dia pernah mengamalkan suatu amalan yang besar sehingga bisa menghapus dosanya itu, atau dia ditimpa musibah yang berat sehingga dengan musibah yang berat itu diampuni dosanya, atau ia mendapatkan syafaat Rasulullah. Banyak sekali. Makanya kita tidak tahu, ya, ketika kita memvonis sesuatu itu bid'ah, belum tentu orang yang melakukannya kita vonis itu bid'ah. Ya, artinya ahli bid'ah. Bisa jadi karena dia tidak tahu selama hidupnya ya dia menganggap itu adalah biasa-biasa aja begitu kan, karena ketidaktahuan dia. Makanya ya, hatta orang yang kita vonis misalnya dia sebagai ahli bid'ah, tidak pula kita katakan dia pasti neraka. Tidak, kita tidak tahu bagaimana akhir hayat dia. Kita tidak tahu bagaimana di akhirat nanti, apakah dia akan mendapatkan syafaat Rasul atau tidak. Masalah vonis neraka itu adalah hak Allah murni, bukan hak kita. Adapun menerangkan kepada manusia tentang bid'ah, tentang kesesatan, ini sebuah kewajiban. Ya, kalau dikatakan, tapi kan kalau kalian menerangkan kebid'ahan, ya ini bid'ah, ini syirik, menyebabkan kaum muslimin guncang dan akhirnya berpecah belah. Kita katakan, ya akhi, apakah kita akan diam? Akibatnya akan semakin merajalela bid'ah dan kesyirikan. Ya, diamnya kita mudorot. Mudorot besar. Kita diam begitu, tidak menjelaskan, mudorot besar. Akan semakin merajalela bid'ah dan kesesatan. Demikian pula kesyirikan. Kita bicara juga mudorot, artinya akan terjadi keguncangan di masyarakat karena akibat ketidaktahuan mereka, yeah, dan karena tidak mau menerima kebenaran. Yeah. Maka dalam kaidah mengatakan apa? Apabila kita dihadapkan pada suatu dua perkara, dua-duanya mudorot, maka ambil mudorot yang paling ringan. Sekarang mana yang lebih berat mudaratnya? Tersebarnya bid'ah dan kesesatan serta kesyirikan, ataukah terjadinya keguncangan dan perselisihan yang kelak sebetulnya perselisihan itu akan segera sirna insyaallah. Makanya Imam Syatibi berkata, ya, perselisihan yang terjadi akibat membantah kesesatan lebih ringan dibandingkan tersebarnya kesesatan itu sendiri. Maka ikhwatul Islam, kalau ditanya kenapa kok bisa sampai terjadi keguncangan dan perselisihan, sebetulnya ikhwatul Islam, kita menyampaikan kepada mereka dengan cara yang baik dan berusaha untuk berlemah lembut. No. Ya, kita berusaha untuk sampaikan dalil-dalil secara ilmiah, perkataan-perkataan para ulama. Yeah. Cuma masalahnya mereka tidak mau menerima kebenaran, menolak dengan hawa nafsunya, dan mereka sebetulnya tahu mereka tidak di atas dalil. Yeah. Kalaulah mereka mau tunduk kepada dalil dan mau memeriksa dan introspeksi diri terhadap diri mereka sendiri bahwa ternyata memang tidak punya dalil secara kaidah syariat pun, tentu tidak akan terjadi perselisihan insyaallah. Tapi karena masalahnya ya, mereka mengikuti hawa nafsu, sulit dan tidak mau tunduk kepada kebenaran, akhirnya terjadilah yang terjadi ya, keguncangan, keresahan dan yang lainnya, yang sebetulnya kalau masyarakat itu mau berpikir ya, dan tidak mudah untuk segera mendapatkan isu, terkadang ya banyak isu-isu yang disebarkan, hati-hati si fulan itu pemecah belah, hati-hati si fulan itu ya dikit-dikit bid'ah, hati-hati si fulan itu, akhirnya apa, masyarakat jadi resah iya. Gara-gara apa, provokator. Provokasi itu. Cobalah kalau misalnya ya mereka mau berpikir secara tenang, secara sejuk, secara apa, secara baik-baik, coba rembukan ya, keluarkan dalil-dalil, musyawarahkan dengan cara ilmiah ya, mana yang sesuai dengan dalil itu yang diambil, mana yang tidak sesuai dengan dalil itu yang tidak diambil, maka pada waktu itu akan terlihat jelas ya tentang kebenaran itu, karena al-haqqu ablaj wal batilu lajlaj. Naam. Baik, kita angkat pertanyaan dari pesan singkat kembali dari pendengar di Bekasi dan di Singapura yang pertanyaannya sama. Ustaz, ada golongan dari saudara kita kaum muslimin yang memulai majelis ilmu atau pertemuan dengan membaca Al-Fatihah. Apakah hal ini sesuai dengan syariat Islam? Dan jika tidak, apakah cara yang sesuai dengan syariat Islam atau sunnah ini, Ustaz? Ikhwatul Islam, membaca Al-Fatihah memang itu adalah sebuah kebaikan. Membaca Al-Fatihah itu adalah kebaikan, karena itu membaca Al-Quran, dan membaca Al-Quran itu dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi bukan ya kebiasaan Rasul kalau mau berkhutbah atau ceramah membaca Al-Fatihah. Beliau membuka ceramahnya dengan khutbatul hajah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, atau dengan pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, ataupun yang lain. Walaupun kemudian dia mengkhususkan baca Al-Fatihah sebelum ceramah, pengajian, maka kita tanya kepada ustaz atau kiainya, aina dalil, di manakah dalilnya dari Rasulullah, juga para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Allah berfirman, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin, kemarikan ya bukti-bukti atau keterangan kalian jika kalian memang orang-orang yang benar. Nah, baik, kita angkat kembali di line telepon. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, dari mana, Pak? Ini dari Pondok Kacang, Pak. Ya, mohon maaf ada feedback, Pak, dikecilkan radio monitornya. Ya, silakan. Halo. Ya, halo, assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini anak mau tanya ini tadi. Tadi Ustaz sedikit menyinggung masalah hadis dhaif gitu. Terus ini anak mau tanya, karena di sini banyak beredar kita bolehnya gitu mengamalkan hadis dhaif. Itu pada pertemuan yang akan datang, akhi. Oh, pertemuan yang akan datang. Iya, belum kita bahas. Insyaallah pertemuan yang akan datang di hari Jumat pagi, insyaallah anak akan bahas, insyaallah. Taib, cukup. Jangan ya. Kemana-mana. Ya. Taib, terima kasih Bapak. Insyaallah pembahasan ini kita akan simak pada pekan depan. Kita angkat kembali di line telepon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Pak? Dari Pawan, Bekasi. Mohon dikeraskan suaranya. Dari Bekasi. Iya, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau membahas masalah yang berkaitan kita ini, terutama di lokasi perumahan itu, memang tidak ada ujung selesainya ya. Iya. Jadi mungkin solusi yang terbaik kayak apa ya? Iya. Terus yang kedua kan masalah untuk hadis dhaif atau dari apa itu, perkataan dan perbuatan Nabi itu kan tidak semuanya tertulis oleh sahabat. Iya. Mungkin ada perkataan atau perbuatan Nabi yang tidak tertulis tapi tersampaikan secara lisan saja, sehingga para orang yang kalah sama sanad, jadi mereka menganggap wah ini karena sanadnya terputus atau apa, sebenarnya itu benar-benar perkataan atau perbuatan Nabi. Jadi istilahnya kalau dibilang kalah dalil ya, karena tidak tertulis tulis waktu iya. itu. Masalahnya Pak, kalau misalnya kita bisa memastikan itu benar-benar sabda Rasul, dari mana kita tahu? Kan ada sesuatu yang penyampaian yang tertulis atau tidak kan? Nah, begini Pak ya, bahwa di zaman Rasul, di zaman para sahabat itu memang sangat jarang ada para sahabat yang menulis hadis, karena mereka lebih mengutamakan hafalan. Kemudian di zaman Umar bin Abdul Aziz baru diperintahkan untuk mencatat hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana para sahabat tersebar ke seluruh negeri-negeri Islam. Dari situlah para tabi'in mengambil ilmu hadis atau hadis dari para sahabat. Kemudian setelahnya para ulama mencatat, ya. Makanya Ibnu Taimiyah berkata, tidak boleh dan tidak ada seorang pun yang mengklaim ya bahwa ada seseorang yang menguasai seluruh hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun ya, para ulama terkadang tahu suatu hadis tapi ulama lain mengetahuinya, tidak mengetahui. Di antara sahabat ada yang sampai kepadanya hadis, tapi di sahabat lain ada yang tidak sampai. Kemudian sampailah itu kepada para tabi'in dan dicatat dalam kitab-kitab hadis. Ya. Maka untuk memastikan suatu perkataan bahwa itu memang sabda Rasul, betul-betul sabda Rasul, harus sesuai dengan yang kita ketahui sanadnya bersambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun hanya sebatas mengklaim, bisa jadi itu kan sesuatu yang tidak sampai kepada mereka. Kita katakan kata-kata bisa jadi itu masih meragukan, karena bisa saja kita balikan kebalikannya, bisa jadi memang tidak sampai. Ya, bisa jadi karena ya perawinya lemah, bisa jadi dan yang lainnya. Makanya hadis dhaif itu masih meragukan. Maka dari itulah ya tidak boleh kita menetapkan bahwa ini kan ya sebetulnya itu sabda Rasul loh. Kita katakan, saya bertanya kepada Anda, secara ilmu hadis itu bisa ditetapkan dan dipastikan bahwa itu sabda Rasul dari mana? Sebab para ulama hadis semua bersepakat bahwa untuk menetapkan kepastian bahwa itu sabda Rasul atau perbuatan Rasul harus dengan sanad-sanad yang sahih. Ya, harus dengan diperiksa sanad-sanad yang sahih sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Syafi'i berkata apa? Al-ilmu ma qila fihi haddatsana wa ma siwa dzalika wasawisu syayatin. Kata Imam Syafi'i, ya ilmu itu adalah yang disebutkan padanya haddatsana, haddatsana sambung sampai Rasulullah. Ya, adapun selain itu hanyalah waswas syaitan. Makanya saya anjurkan bapak yang berkata tadi, cobalah belajar dulu ilmu hadis. Ya. Ilmu mustalah hadis, ilmu jarah wa ta'dil, ilmu ilal, sehingga dari situ bapak betul-betul faham bagaimana memastikan suatu sabda itu benar atau tidak. Tidak hanya sebatas yang namanya rekaan dan dugaan-dugaan kita semata. Dugaan kita bisa jadi salah, bisa jadi benar, bahkan lebih banyak salahnya terkadang apabila tidak didasarkan pada ilmu yang hak. Iya, para ulama hadis telah menyebutkan atau telah membuat ilmu yang disebut dengan ilmu mustalah hadis, ilmu jarh wa ta'dil, ilmu ilal. Ya, sanad-sanad itu telah dikumpulkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Maka kita harus cari dari dalam kitab-kitab ulama sanad-sanad hadis. Makanya kalau ada orang berkata mungkin dari segi sanad dan hadis kita kalah, tapi belum tentu. Ya, bisa jadi itu sesuatu yang ya apa tidak disampaikan atau ya belum sampai kepada para sahabat. Kita katakan, ya akhi, Rasulullah SAW telah menjelaskan agama ini semuanya. Ya, ada di antara sahabat ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Tapi kalau seluruh sahabat tidak tahu, kalau seluruh sahabat tidak tahu, tidak mungkin para sahabat bersepakat ya di atas kebatilan dan kesesatan. Karena Rasulullah SAW bersabda, lan tajtami'a ummati ala dhalalah, umatku tidak pernah bersepakat di atas kesesatan. Nah. Hadis itu sahih dari Ibnu Abi Asim dalam kitab Sunnah. Ya. Rasulullah mengatakan umatku tak akan mungkin bersepakat di atas kesesatan. Artinya, ya walaupun sebagian sahabat ada yang tidak tahu, tapi ada sahabat lain yang tahu. Namun yang tahu pun tidak boleh dia diam dan tidak menjelaskan. Naam, kalau suatu permasalahan misalnya sebagian sahabat berpendapat A, sahabat lain berpendapat B, maka bisa jadi kita katakan sahabat yang salah satu dari sahabat itu tidak ada yang belum sampai kepadanya dalil. Naam. Ya, seperti permasalahan ketika Ibnu Abbas pertama kali membolehkan nikah mut'ah, sementara ya yang lain mengatakan apa haram. Karena masalahnya apa, belum sampai kepada Ibnu Abbas hadis yang mengharamkan nikah muta'ah. Namun kemudian setelah beliau tahu, beliau pun rujuk. Ya. Kalau memang keadaannya seperti itu, na'am, kita katakan bisa jadi seperti itu. Tapi kalau misalnya semua para sahabat tidak ada yang melakukannya, satu pun sahabat tidak ada yang mengerjakannya, dan tidak ada penukilan kepada kita kepada hal itu, tidak pula ternyata dilakukan oleh para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, tidak pula disebutkan oleh para ulama yang empat, imam-imam yang, dan imam-imam yang lainnya. Ya, sementara Rasul bersabda tidak mungkin umat ini bersepakat di atas kesesatan, maka tidak mungkin para sahabat bersepakat untuk menyembunyikan ilmu. Ya, karena umat ini tak akan mungkin bersepakat di atas kesesatan. Jadi hanya sebatas dugaan, bisa jadi itu belum sampai kepada mereka. Kita katakan buang kata-kata bisa jadi. Permasalahan kita adalah periksa sanadnya yang sahih, sahih atau tidak. Nah. Ya. Kalau misalnya dikatakan ini perbuatan ini betul, memang ya saya dalam masalah dalil saya tidak punya dalil. Ya, tapi bisa jadi itu mereka tidak tahu, kita katakan ya akhi. Anda katakan bisa jadi mereka tidak tahu. Kita katakan bisa jadi Anda yang tidak tahu. Nah, ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan. Para ulama yang begitu sangat besar keilmuan mereka, di mana yang mereka memahami apa menguasai hadis-hadis Rasul, di mana di zaman dahulu mereka biasa menghafal ratusan ribu hadis. Ya. Sementara kita mungkin yang Arba'in Nawawi aja enggak pernah hafal. Sahih Bukhari enggak pernah kita pelajari. Kemudian kita mengklaim, ya kita katakan mereka bisa jadi tidak sampai kepada mereka, tentu klaim kepada kita lebih berhak lagi. Bisa jadi karena andanya yang tidak tahu, karena tidak, kita tidak pernah mempelajarinya secara seksama, secara apa, secara teliti dan mendetail. Nah, kita angkat satu pertanyaan dari Ibu Indah di Bekasi. Satu pertanyaan terakhir. Ustaz barakallahu fik, suami saya sedang sakit saat ini. Dia meminta saya agar membaca ayat kursi, Al-Fatihah, Surat Al-Ikhlas dan Al-Laq serta An-Nas, yang kemudian ditiupkan ke tangan dan diusapkan ke badan suami. Bagaimana menurut pandangan syariat, apakah hal ini diperbolehkan, Ustaz? Yang saya tahu, yang senantiasa dilakukan oleh Rasulullah adalah membaca Qul Huwallahu Ahad, Qul A'udzu Birabbil Falaq dan Qul A'udzu Birabbin Nas 3 kali kemudian ditiupkan kepada seluruh badan. Adapun menambahkan dengan ayat kursi dan Al-Fatihah, saya tidak tahu dalilnya. Wallahu a'lam. Ya, dan hadis yang pertama tadi dalam riwayat Aisyah dari hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, yang saya ingat itu dikeluarkan oleh Imam Muslim ya dan Abu Daud dan yang lainnya. Dan hadisnya sahih. Nah, kemudian satu lagi dari Ibu Yani di Bekasi atau Bapak Yani. Ustaz, apakah termasuk perbuatan bid'ah jika membaca zikir pagi dan petang tidak seluruhnya karena belum hafal? Tidak. Ya, sesuatu yang sifatnya bermacam-macam seperti banyak, kalau kita melakukan sebagian maka itu ya dikatakan, tidak dikatakan bid'ah. Maka kalau kita baca semuanya boleh, kita kalau kita baca sebagian boleh, atau kita baca salah satunya pun boleh. Ya, itu diberikan pilihan padanya. Taib, saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.